Kang dibuka kuasan Basri, gudang teh horeng gudang pamanian, horeng kitu pamanian jin mah beda ti batur. Lajeng bayasan Basri siram deta pamanian, barang geus bere siram Hasan Basri make baju deui. Barang beres make baju deui, Hasan Basri muka deui gudang nu nomor kadua. Barang blong dibuka gudang nomor kadua, eta teh di jero gudang parabot perak sagudang. Pisin perak, sendok perak, meja perak, kakorsi-korsi, maoge perak. Barang keluar tina gudang nuka hiji, barang geus mere beres mandi, eta Hasan Basri. Muka di gudang anu kadua, barang dibuka gudang anu kadua, eusina gudang teh parabot perak. Korsi perak, ranjang perak, piring perak, segala perak di eta gudang. Beres dibuka gudang anu kadua, dibuka gudang anu katilu, parabot segala emas. Kursi emas, senok emas, segala emas. Gudang nomor opat diluncat sebab temenang dibuka amanat tisi bungsu. Barang dibuka gudang nomor kalima, eta teh bangsa permata pinuh ku berlian dina eta gudang. Eta Hasan ningali dunya nu sakitu poharana, beberuh deun teu kinten, eta bingungna. Jika Hasan jelas, ieu jin teh beunghar pohara. Barang dibuka di gudang nu kagenep parabot perang sagudang, barang dibuka gudang nu katujuh alat-alat perang. Pikeun spesial di tengah laut, eta aya alatna. Jadi Hasan Basri ningali kaayaan parabot-parabot jin anu pohara. Jadi sanajan awewe, eta jin teh ahli perang. Pikeun ngabela agama jeung nagara. Sebab teu bisa bener agama lamun nagarana teu aman. Sabalikna teu bener nagara lamun teu agama, lamun agamana henteu beres. Geus agama jeung nagara penting pala saderek belaan ku urang saderea. Sumawana ayeuna jaman pembangunan. Tingkatkeun pembangunan. Tingkatkeun hasil produksi pertanianana. Lamun ciri umat Islam bener-bener maruji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Jin ahli perang. Ahli ngabangun nagara. Ahli ngamankeun nagara. Ahli ningkatkeun kana amal. Sumawana pikeun sandang pangan anu penting hirup urang di dunya. Barang beres Hasan Basri teras mulih deui ka imah anu asal tadi ya Hasan Basri. Barang sanggeusna mulih eta Hasan pikiranana teu geunah bae, teu raos bae. Jadi Hasan Basri sadatangna ka imah pikiran teu geunah, mikiran gudang nomor opat. Naon eusina? Sebab dilarang ku dulur aing. Tapi ceuk Hasan Basri aing hayangnya horek maksa. Naon eusina eta jero gudang? Malum ye lalaki masok beak panasaran. Eta Hasan teh leumpang deui nyampeurkeun gadong, nyampeurkeun gudang anu nomor opat nu dilarang ku saderekna. Barang datang kana panto maca lapat bismillahirrahmanirrahim cetrek ku Hasan dibuka. Barang dibuka teh gudang kosong eueuh nanaonan. Hasan Basri culak cileuk sok sieun aya nu nyekek kana beuheungna. Jadi Hasan Basri barang asup ka eta gudang teh nyatana kosongan aya tangga kaluhur ceuk Hasan ieu tangga naon. Ah meureun nurek nyekek aing di para meureun. Eta Hasan teh teras hanyat kana tangga. Barang datang ka luhur eta teh lain para si horeng di luhur aya gedong ma 40. Hasan Basri kaget di luhur aya gedong 40 tangga masih keneh aya. Jika Hasan Basri nepi ka lebah mana pasti ku aing di udang. Barang hanya teh kana tangga Hasan mangih deui gedong 40 deui tangga masih aya keneh ditaekan gedong 40 deui. Jadi ringkasna eta riwayat, dugi kalabah 7x40 eta gedong, barang dugi kahanyat kana pang akhir-akhirna, dina tingkat anu katujuh Hasan Basri, barang jol kaluhur teh aya kulah anu kacida ageungna. Aya bungalow. Cayna mani ngeplak herang naon anu aya dina tengah-tengah kulah katingali sanajon naon oge anu aya. Dipager ku korsi anu mangrupa-rupa anehna eta korsi nutina emas jeung tina suasa. Hareupeun empang aya ranjang anu kalintang saena. Hasan Basri bingung, ieu tempat anu kacida ngeunahna cai anu kacida seungitna. Nagara mana katemong di eta tempat. Pantas cek dulur aing teu meunang dibuka horeng gudang nu pangeunah-ngeunahna. Cek Hasan Basri, da aing mah moal balik deui ka handap mun kieu jalanna betah di dieu. Jadi Hasan Basri teh kalah kagogoleran dina ranjang ngahareupan empang bari ningalikeun cai nu ngeplak herang. Sajroning Hasan Basri ngareureuh di eta ranjang teu lami datang rupa manuk tujuh tarurun ka pamandian. Ditaksir ku Hasan Basri eta teh dulur aing meureun baralik ti panyabaan. Cek Hasan Gusti aing teh kapergok kunu jadi dulur aing teh teu meunang ka dieu. Cek Hasan Basri, aing teh kapergok yeuh ku dulur saolah-olah ieu teh aing teu meunang asup ka gudang larangan ieu teh. Jadi Hasan Basri ayeuna teh ka mana lumpatna? Kulantaran sieun ka saderekna nyumput ka kolong ranjang kahalangan ku sepre. Barang lungsur barudak anu tujuh. Si oreng teh lain saderekna, dulur anu tujuh mah teu aya. Si oreng eta teh pamanian-pamanian jin ti unggal nagara. Eta barudak parawan anu tujuh. Barang turun kana korsi teras dibuka, acukna dibuka sagala-galana. Malah lancinganana oge dibuka. Laluncatan ka eta empang barudak anu tujuh lajengna sadaek-daek mararani dina cai nu ngeplak herang. Hasan Basri di kolong ranjang nenyokeun anu keur mararani sakumaha ucing nenyo beurit molotot bae eta panona. Jadi nu geulis mararani keur mah cai herang jelema geulis. Eta Hasan Basri bingung teu bisa ngejat nenyokeun anu keur mararani. Cek Hasan Basri aing teu nenyo mata aing keur cageur, aing nenyo lain teh nyuweun. Cek Hasan Basri menikah tenyo sagala tek-tek bengekna. Bingung Hasan, malah aya kokolotna anu panggeulisna ngabogaan karang dina gado, cek urang lemur mah hunung dina gado. Eta hunungna manis sakumaha inten. Eta teh geulis taya hinggana. Di antara anu genep panggeulisna eta kokolotna Hasan Basri ningalikeun ti kolong ranjang eta teh saha ngaranna jeung urang mana jeung anak saha. Jadi Hasan teh ngalamun pantes teuing pantes amat lamun aing boga pamajikan ka dinya. Muga Gusti masihan waris abdi teh ka eta nu geulis. Jeung Hasan Basri ieu teh anak saha jeung urang mana jeung saha ngaranna. Kulantaran Hasan leleb ngalamun di kolong ranjang ieu barudak anu tujuh terus sibuk make baju teu kanyahoan mulihna. Jadi Hasan Basri barang gurinyal hudang ieu barudak anu tujuh geus teu aya. Segeruk nangis eta Hasan di sisi empang. Ya Allah, cek Hasan Basri, nu geulis teng teuingeun maneh rek balik tanpa permisi ka nu keur ngintip. Tapi sanajan rek balik ge teu naon-naon ka hayang teh cing atuh ningal-ningalkeun adres cek Hasan Basri. Anjeun teh urang mana jeung anak saha jeung di mana alamat Gusti? Jadi Hasan Basri pak kekeh hatena teh emut kanu boga hunung di Nagado bae. Cek Hasan Basri aing moal betah sanajan genah di dieu aing hunung Nagado geus eueuh mah. Jadi Hasan Basri teh kadedelihan ka edanan ku hiji istri nu aya hunungna di Nagado. Jadi Hasan Basri teh lungsur deui ka hanap eta gudang ditutup deui dikonci deui. Hasan Basri berang peuting pak katitingalikeun eta jelema anu boga hunung di Nagado. Jin anu boga hunung di Nagado. Eta Hasan Basri teu inget kana dahar teu inget kana ngaleueut. Ti peuting pala saderek teu aya deui Hasan Basri teh anu diemut-emut. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Malik ka beulah wetan Hunung Nagado, malik ka beulah kulon Hunung Nagado. Kaedanan ieu Hasan. Sajroning kaedanan Hasan teh ngaheuleuang ngadangding. Dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadolat puadipil hawakimu zolila duh nenggoning tenyana gelislir bulan purnama jadi buah hati anak mideduh kabina-bina. Munta emut kana kodar. Tinantos anak teh sasar. Aduh neng. Masing kasobar emut ke nasib jeng kodar. Ngiar weh Hasan Basri teh. Lamun tos ngadangding kitu atuh bak deui inget kana Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Salirana Hasan Basri maninges kuru. Eueuh deui anu diemutan iwal ti Hunung di Nagado, teu inget dahar, teu inget ngaleueut. Istu ingetna teh waktu salat bae. Pala saderek cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Ieu saderekna marulih anu tujuh nyanak oleh-oleh. Jadi eta barudak anu tujuh nyanak oleh-oleh. Paranto seba tiramana ti negeri sehat. Mani pating baranyai pating kolepat. Bari ngararomong sasamat ka Hasan Basri engkang. Ieu teh geura buka panto abdi teh nyanak oleh. Oleh Kang panto geura bukakeun Kang. Eta Hasan mah ongkoh bae. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Kang ya Allah panto bukakeun. Ih keukeuh eta Hasan. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Cece. Kamana ye Kang Hasan? Duka teuing barudak, ieu panto teh nulak. Aye sorana mah aya, tapi ieu teu daek mukakeun panto deudeuh teuing. Besi kumaha onam barudak, dibentas eta si panto. Ieu barudak teh nangis tujuhanana Kang. Di kamar mana Kang ya Allah? Hasan biasa we keur wiridan Hunung Nagado. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Kanyahoan di hiji kamar, eta kamar dibentas ku saderekna anu tujuh. Barang dibentas ieu Hasan Basri pa aya keur ebog we. Keur namprak Hasan salirana parantos kuru. Sebab nyemutkeun barang penting istu katitingalikeun anu boga hunung di Nagado. Eta nu tujuh ngajerit barang ningali Hasan bruk careurik nyeungceurikan Hasan Basri. Cek nu tujuh Kang neng hampura dunya akhirat. Si oreng engkang madi kantunku abdi teh dugi kalabah teu damang ya Allah. Panyawat naon Kang, masa Allah naon anu karaos Kang. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Kitu bae jawab. Anu mencet sirahna, anu mencet sampeanana. Oge nu mencet eta pananganana. Kang ya Allah ya Robi. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Dipencet gadona lain gado nu ieu. Atuh buguh we saderek jelema kaenan ku awewe dipencet moal cageur. Jadi Hasan Basri teh keukeuh bae ngomongna hunungna gado nu mencet maninges kesang kaluar luut leet panyakit matuh teu daek cageur. Kulantaran hawa leuseuh ieu dulurna anu akhirna musyawarah di tengah imah. Cek dulur nu pangkolotna barudak coba pikiran ieu Kang Hasan panyakit naon aduh dedeh teuing. Duh kacece da abdi ge teh oge bingung panyakit hunung di nagado ku hese mencetna. Nya lamun ka dokter-dokter mana. Cing palalikiran da urang teh boga dulur ngan hiji-hijina barudak. Sajroning musyawarah sajroning ngobrol ieu sadirikna. Hasan ngaharirin. Dana tiwa kodilna kikal badri ajmala fadolat puadipil hawakimu zolila. Duh neng gening tenyana gelisir bulan purnama. Jadi buah ati anami dedeh kabina-bina. Munte emut kana kodar tinang tos anateh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar. Cece. Geuning ka kupingna Kang Hasan teh make enang eneng ce. Duh, ka atuh bingung. Make aya sindir jiga nu kaedanan ku istri. Sumuhun ce. Cek si bungsu aya abdi masok sieun ingis we lebet ka gudang larangan ce. Atuh moal bisa bungsu, aya henteu aya kunci mah moal tiasa. Lumawi ce ku Neng dipasihkeun kuncina. Hehe goblok, sia anu salah. Pantes atuh kunci dibikin mah kunaon dibikin kumane. Pan lalaki mah gede kapanasaranana bungsu. Kunaon kumane gua gudang nomor opat kuncina dibikin. Nyaeta ce pan ku abdi teh dilarang ala sia anu salah. Itu moal salah kaedanan ku awewe yuh ayinu mani meren kabeneran. Paingan aing setengah modar mencetan. Atuh moal cageur jelema kaedan ku awewe mah. Hayuh dabongan maneh. Cing ka ditu coba pariksa. Kang panyakit naon kitu panyakit hunung di nagado teh. Da salah maneh atuh da. Muhun ceuh hampura we neng dunya akhirat. Si laing anu ngariweuhkeun. Si bungsu teh pangadeukeutan ka Hasan. Bari mencetan eta sirah da ka Hasan Basri. Dedeh teuing Kang Hasan gerawak cakeun panyakit hunung di nagado Kang. Neng diseselan ku cece. Cing panyakit hunung nagado teh carioskeun naon Kang. Lamun bener-bener akang ka gudang larangan cing we nyarios blak-blakan Kang. Da moal dicarekan da jeung dulur kumaha atuh. Bilih engkang kepenak sareng istri-istri nu mana Kang. Pala dirin Hasan Basri teh neme gugah. Barang hudang Hasan Basri lengleng resmi Kang sapisan awur. Dedeh teuing cek Hasan Basri gelis. Lamun kita tadi maneh nanya ka akang model kieu. Ulah mencetan. Gelis. Akang panasaran hampura. Panyana akang gudang larangan tementak balai mentak cilaka. Ai akang soal balai jeng cilaka. Nepi kalabah dicabut umur kumaha nu kagungan we akang mah cek tadi. Ai praktek gusti gelis gudang larangan te bener masya Allah. Aya pamanian pohara amat. Ai akang te mogok gelis di kolong ranjang. Aya nu mararani tujuhan badu-badu gadelis pisan. Tapi aya anu kapilih ku akang nu panggelisna boga hunung di nagado neng. Tah akang ieu panyawat moal bisa cageur lamun teu diubaran ku anu boga hunung di nagado. Anak saha jeung urang mana eta teh jeung saha ngaranna geulis? Akang teh moal cageur. Ye panyawat lamun teu dilanongan ku karang di nagado. Segeruk si bungsu nangis. Kalayan anu genep deui ge nguping, bener-bener Hasan Basri teh kaedanan ku istri. Taras bae nararangis dulurna anu tujuh basa nangkang deudeuh teuing pantes dipencet teu daek cageur. Ya mah gara-gara si bungsu engkang teh dipasian kunci masa daya anak. Kang gerawak cakeun saha anu katitinggalikeun ku engkang. Awewe teh anak saha jeung urang mana jeung saha engkang ngaranna. Cik Hasan Basri, duka akang teu terang. Ngan aya cirina barudak. Aya boga hunung di nagado. Ku gelis-gelis teuing. Tah akang teh. Baelaan ku araranjeun. Urang mana jeung anak saha. Eta nu gelis hunung di nagado. Barang ka kuping ku saderekna Kang Hasan teh. Kaedanan ku anu boga karang di nagado. Aduh Gusti cilaka teu kira-kira. Aduh Gusti Kang, kahoyong mah ulah kadinya, abdi ampun, moal bisa ngabelaan jauh ti tanah ka langit Kang. Sebab eta mah putra dunungan. Eta teh bintangna parawan di nagara jin, anu geus kacelu kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Ari jenenganana teh minarasa. Ari jenengan Ramana anu kasebat Samsuduha, ai nagarana anu aya di nagara Majajah Irwa. Cek barudak anu tujuh. Kahayang akang lamun bener mikabogoh ka istri ulah kadinya Kang. Eta mah anu sabenerna putra dunungan abdi. Anu kacelu kaun-aun kakoncara kajana pria. Bintangna parawan di nagara jin teu aya deui. Jenenganana Minarasa. Ai Ramana anu kasebut Samsuduha. Ai nagarana nyaeta nagara Jajah Iruak. Pertalukanana geus ribu negara. Jadi abdi teh jauh ti tanah kalangit. Lamun akang hoyong kadinya, aduh ampun akang, neng mual bisa ngabela. Cuma jadi Hasan Basri, barang ngadenge kecap-kecap saderek nak itu, leles Hasan Basri ngagoler deui pak. Jawabna cek Hasan Basri, neng teu naon-naon, ari teu bisa bela mah ka akang. Jadi akang mah ayeuna duakeun bae. Kumararane akang nek gering deui. Jadi ogowan teh Hasan, gegeringan deui. Anu akhirna saderekna bingung tayah hinggana deudeuh teuing barudak kumaha ya Kang Hasan ngabela anana. Kang aduh Gusti, Masya Allah kumaha mun teu aya umurna. Barudak ayeuna mah hulu dijieun buntut, buntut dijieun hulu, ceuk babasaan sepuh anu baheula. Urang belaan kumaha engke pi kajadianna. Kumaha bae urang teh saakal-akal barudak ulah nepi ka korban madulur urang. Urang belaan kumaha akalna, kumaha carana. Kang, wayahna ulah kitu Kang. Ai bener-bener ma akang keukeuh hayang kadinya bae. Cing atuh pilih nu genep deui Kang. Ai nu genep ma abdi bisa, ayeuna keneh oge ngabelaan. Eta mah putra dunungan Kang, ya Allah. Keukeuh Hasan hayang kadinya. Tapi lamun akang keukeuh-keukeuh, wayahna Kang antos kana sabulan deui. Sebab manehanana teh sabulan sakali mandina ka dieu. Kadi mana lamun keur mandi ku akang intip, lamun manehna muka baju sing awas ngawaskeun bajuna. Kang, di mana ake anjeuna meleng paling ku akang bajuna. Insyaallah aneprok moal bisaeun balik Kang. paladirin ya Hasan. Barang ngadenge saderekna ieu bakal manis sabulan sakali. Manehanana harita keneh cageur ngadadak. Eta Hasan jadi jalingeur, aduh Gusti teu sangka akang teh meureun bakal kapangih deui. Danati wa qadilna ki kal badri ajmala fadolat puadi pil hawaki mudholila. Kang Hasan ngiarwe baru dak meureun hayang gerak kapangih. Duh neng ngening tenyana gelis lir bulan purnama. Jadi buang ati anami dedeh kabina-bina. Munte emut kana kodar tinang tos anateh sasar. Aduh neng. Masing kasobar emutku nasib jeung kodar. Ngiarwe Hasan teh ngarep-ngarep nu geulis, ngarep-ngarep manina minarasa ka gudang larangan. Barang cunuk kana waktu, ninggang kana mangsa, dugi kana sabulan, Hasan mah geus teu sare sawengi. Barang enjingna diparentahkeun ku saderekna Kang, hayu geura hanyat ka gudang larangan Kang. Abdi sasayagian di dieu katuangan jeung pakakas. Lamun sadar minarasa disuguhan ku hidangan anu raraos, tapi lamun teu sadar pasti jadi peperangan hebat banjir ku lautan getih. Eta Hasan teh terasa nyat ka gudang larangan arek ngintip numani deui. Barang teu lami sumping minarasa jeung rencang-rencangna mani ngaleut ngabaneuyeut tina mega teh lalungsur. Barang dugi ka pamanian pa caralik dina korsi nu sararae sambil maruka acukna. Barang dibukaan bajuna disampaikeun dina sepre maeta ranjang. Mangkaning Hasan di kolong ranjang sakumaha beurit dibikeun ka ucing. Wow. Cek Hasan ieu mata aing geus teu salah anu pang tengahna ieu nu geulis bajuna. Ibu-ibu, bapak-bapak, dupi riwayat Hasan Basri aya seri kahiji, aya seri kadua. Upami ibu-ibu, bapak-bapak, peryogi kana riwayat Hasan Basri dugi kaberesna pilari wae di seri kadua. Cek Hasan Gusti, aing teh kapergok kunu jadi dulur aing teh. Jadi moal salah anu pang tengahna ieu bajuna. Barang meleng barudak anu tujuh ku Hasan dicokot ieu baju minarasa dibeberkeun dina cangkeng. Jadi Hasan tengas adem bae lantaran bajuna minarasa parantos hasil dibeberkeun dina cangkeng. Barang telami teu barudak cunuk kana waktu ninggang kana mangsa waktuna bade marulih. Rencang-rencangna anu genep teras darang dos da acukna teh araraya aing nu geulis minarasa manangis bae. Aing rencangna anu genep parantos marake baju da aya bajuna. Aing nu geulis ceurik ieu bajuna bingung teu aya sadiri. Cece kunaon nangis bae atuh ka mana cenah ieu baju ece ya Allah. Ce sing sabar sing tawakal. Ieu teu kaharti saha atuh daan wani. ulah ganing sifat manusia, jin anu mana oge moal aya nu lebet ka gudang larangan ieu. Jadi akhirna ieu teh anu genep mah pala saderek parantos beres dararang dos nu geulis mah aneprok bae sedih acukna teu aya. Cek nu genep teh ceuk abdi mah bade mulih bae bilih disesel ku rama. Wayahna eceu mah nyalira bae di dieu antos eta acukna. Paralik nu genep mah dulur tinggal nu geulis bo masyaallah. Waduh, ceuk Hasan bener, teu salah nu tinggaleun teh nu boga hunung di nagaro. Wah, terharna kan ye. Telilajol kaluarasan, pura-pura nyokot sapu inyuk di gaganan gagangan kumas, pura-pura sasapu. Barang ret nu geulis sakumaha geledeg eta ngomongna. Kulang ajar manusia wani amat maneh asup ka gudang larangan. Cek minarasa aing moal nengan jurig teu kajeuleu moal salah sia anu nyokot baju aing bangsat. Waduh. Waduh. Cek Hasan mesing bener bogoh ge paur ye. Gusti abdi mah teu pisan-pisan nyanak kana baju ulah ngomong setan bangsat binatang manusia teu meunang asup ka negara jin. Ka mana baju aing? Waduh, berabe ceuk Hasan nih. Ceuk Hasan Basri Gusti abdi mah teu terang alah. Saya antos we ceuk Hasan Basri. Ai bilih isin di dieu mah yeuh urang kahanap di ganong ku abdi Gusti belegug kunyuk sia. Tapi kawani rek ngaganong sagala najis aing nenyona ge nyesebel teu hayang. Eta Hasan ti sieun nepi kawani anu akhirna hiap minarasa di ganong ku Hasan Basri dibawa kahanap. Waduh. Eta meuni adug-adugan pohara. Tak-takasan digegelan dugi kagejil getih. Kumina rasa tapi Hasan geus karasa teu asa nyeri. Kulantaran digegel ku kabogoh mani asa digaro anu atil bae. Hasan sanajan digegelan nepi kagejil getih asa digaro anu atil. Barang turun kahanap di papag kudulurna anu tujuh, minarasa tetap ngamuk pala hadirin. Teu senang. Hasan Basri nyumput, disumputkeun ku saderekna. Anu mayunan ka minarasa barudak anu tujuh. Cek minarasa, kumpul sia kabeh. Apa sia hayang dijajah deui, hayang dibanjiran deui ku lautan getih? Ya aing teu minarasa. Nu kaceuluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Neuh sia nepi kawani ngampihan manusia. Sabara puluh kali ieu nagara dijajah ku bapa aing. Ceuk. Jawab anu tujuh abdi hampura we dunya akhirat. Da eta teh manusia teh lain manusia, manusia samarangan. Manusia nu iman ka Allah ceuk eta teh saderek abdi. Temamrih dulur maneh. Temamrih manusia nu iman ka Allah. Najis aing teh hayang nenyo. Kudu dipaehan. Tapi sameneh itu dipaehan. Sia heula ku aing tujuh hanana dipaehan. Aing geura tobat sia ka Allah. Hianat belegug. Tapi ka aing leungit ieu baju. Ceuk. Hampura we ceuk barudak nu tujuh. Anu sabenerna eta Kang Hasan teh pangna aya di gudang larangan ceuk. Abdi merek blak-blakan we nikah cinta ka cece ceuk. Paladirin minarasa teh beureum pamenteuna. Kulang ajar tangkurak siwa make nanyaan ka aing. Aing jeung dibikeun mah larangan aing yeuh ka dulur sia ngaran Hasan Basri. Loba keneh tunggul di leuweung pagutkeun kana tunggul goblok. Waduh. Ya Allah ceuk ulah ngahina ceuk si bungsu alah. Teu oleh aing ngahina ka dulur si lain. Ceuk si bungsu ceuk kumaha hukumna? pancece tukangana sehat kasadayana kaum ibu. Cek cece temena ngahina. Daeta teh dadamelan Allah, kumaha hukumna ce? Pala sadereku lantaran minarasa pinuhku elmu. Minarasa ngarasa ngahina ka Hasan Basri boga rasa dosa. Kitu nu boga elmu mah cepet cageurna. Ceurik minarasa ngagukguk. Pokna teh deudeuh cece teh hampura dunya akhirat. Cece teh geus ngalah melanggar palaturan ti Gusti wani ngahina sanajan kasipat manusia. Barudak cece hampura. Malah ayeuna saksian kumararaneh. Cece terik menta dihampura ka Allah nu maha kawasa, sok sieun kabawa maot ieu dosa. Cek si bungsu ce moal dihampura ku Allah. Lamun ece bade langsung menta dihampura ka Allah, terkecuali cece menta dihampura heula ka Kang Hasan. Lamun Kang Hasan ngahampura, insya Allah Allah nu maha kawasa ngahampura ce. Bener memang kitu pak. Jadi minarasa teh boga rasa kapahung taya hinggana budak di mana atuh Kang Hasan. Jadi minarasa teh neangan Hasan Basri di mana ayana cece rek menta dihampura. Anu akhirna Hasan Basri tahan harga beuki buni euy nyumputna. Eta minarasa jejeritan Kang Hasan neng hampura dunya akhirat deudeuh teuing neng teh moal sakali-kali deui. Kumaha abdi lamun ieu dosa kabawa maot Kang Hasan meureun abdi nandangan siksaan ti Allah anu baneut ma anu lami. Aigok teh kapanggih akhirna Hasan. Gabrug ieu minarasa teh ceurik balilihan Kang hampura. Kulantaran Hasan ningali kaayaan minarasa. Teueh akhirna mah deudeuhnya karunya. Cek Hasan Basri geulis dihampura ku Akang dunya akhirat ngan koma ulah deui-deui. Eta minarasa barang dihampura bungah taya hinggana gunung ageng-agengan eta manahna. Aipokna tenuhun kang katampi kudua panangan disuhun dina mun-munan parat kana ati masono bari. Kang, lamun Akang ngahampura ayeuna abdi dek nek mulang tarima ka Akang manawi katampi. Kang, Akang teu majehna kagungan bojo. Lamun Akang bade kagungan bojo, Akang ulah milari istri anu sanes langkung sae ma Neng bae. Hebat tenan asane. Cek minarasa, lamun Akang bener ngahampura kana dosa abdi, abdi rek mulang tarima ka Akang. Akang teu majehna kagungan bojo. Jadi lamun Akang bade kagungan bojo, ulah milari istri anu sanes langkung sae Neng bae. Eta tan harga Hasan Basri ngajawabna teh kieu pokna Neng Akang macan niat boga mah pamajikan. Can niat cenah Akang mah. Kamari ge 18 cenah awewe nu nanyaan. Alah Kang, kabina-bina teuing can niat ge niat-niatkeun. Jo saderekna anu tujuh Kang geus atuh ulah sok ngalalaga. Ayu baik sahiji, moal sahiji. Cek Hasan Basri budak, ayu mekeur tahan harga, yo. Anu akhirna, kaputusan Hasan Basri bade nikah ka Minara, Minarasa. Namung persoalan wali, ieu hukumna madorat. Sebab ieu lamun diteangkeun wali, waktu geus teu aya waktu. Jeung jelas sabar-bara taun, Pak. Sebab di perjalanan anu kacida tebihna. Jadi keputusan barudak masing-masing ngaraji ilmu na dikaluarkeun ieu teh hukumna madarat kalayan tetep Hasan jeung Minarasa ditarikakeun. Anu akhirna Minarasa ka Hasan Basri basana tengkang wayahna tempo neng 15 dinten 15 wengi wayahna engkang ulah wakapacaket neng teh nuju halangan tenanan cek Hasan Kang ayuran yang mah misah we ai kamar masa kamarnya Kangnya insyaallah nih barang meureup burit Pak Hasan Basri bada isa lebet ka kamar anu geulis dina ranjang belah wetan Hasan Basri dina ranjang nu palih kulon pahareup-hareup mah eta ranjang Alasan ere Hasan Basri teu daek sare ari Minarasa parantos tibra eta sarena ai Hasan mah panona molotot bae teu daek hees waduh ai saderekna nu tujuh manironghok dina erang-erang kabeh saderekna keur ngararintip dulurna anu tujuh ronghok ngarintip barang jam 12-an pinah karanjang Minarasa Minarasa kaget sampeanana dilugaikeun Hasan dijejek ragag kahanda geblug be Hasan ragag kahanda eta nu ngintip mani ngagoak si bungsu cece Kang Hasan ragag cek dulurna gelo seker ngintip ulah ganeng cicing tenteng dages kolot ieu moal nyerieun barang ganti peting deui Hasan Basri kitu deui bae hanyat deui karanjang Minarasa Minarasa kaget deui dijejak deui geblug deui Hasan teragag barang gancang ngariwayat ya Hasan dugi ka 10 kali ragag 10 peting pindah karanjang Minarasa barang ganti peting deui Hasan teu weleh ngarayap deui barang dijajak ku Minarasa raja majeuhna eta Hasan jadi ragag na teh nutug nutug Hasan ragagna jadi Hasan boga rasa jengkel jeung boga rasa nyeri cek Hasan Basri aing mesti mentak paeh kuragag mesin bodo pamajikan geulis kieu. Waduh, waduh. Mesin bener boga pamajikan geulis ge aing mentak paeh kuragag kieu-kieu teuing mah. Masyaallah. Eta Hasan Basri tengengelek samping panjang. Lajeng kaluar eta Hasan ti kamar eta nya ka tengah imah Hasan teh mamawa samping panjang. Barang datang ka tengah imah samping dikojongkeun kana meja jadi Hasan hees di kolong meja. Dulurna mani recet cece itu Kang Hasan punung kaluar ti kamar cicing seulah ganeng keur ngintip. Barang sajeroning aya di kolong meja Hasan Basri ngadang ding ngisiniran eta bojona ngan bahasana ma diarabkeun ngan pisunaeunana teh kieu saha nu sok tajah tejeh kasalakina eta pasti dua raka cik Hasan sinir sampirna teh kitu ngan bahasana diarabkeun ai pisunaeunana teh eta kitu saha nu sok tajah tejeh kasalakina eta awewe duraka barang Barang minarasa nguping lilirnya ngadenge eta teh sinir kitu awewe nu sok tajah tejeh kasalakina teh doraka. Jadi minarasa teh ningali kana ranjang Kang Hasan eueuh aduh Gusti meureun aing nu doraka teh. Sebab jajak-jajak kasalaki minarasa lajeng lungsur nangis milari Hasan. Barang kapangi di kolong meja teras bae nu geulis nangis Kang Hasan atos bae ulah nyisiniran bae ka abdi abdi ge abdina mah rek pasrah ka akang kajen teuing can nepi kana janji engkang mangga urang ka kamar. Hasan Basri teu weleh tahan harga bae basana akang mah mung hees ngahiji numetak pindah ka kolong meja akang mah teu hayang ngahiji jeung pamajikan. Ya Allah Kang wayahna ulah nyisiniran hayu urang ka kamar digusur Hasan nyekelan kana suku meja atuh ka bawah jeung meja-mejana. Anu akhirna ringkes nariwayat Hasan laksana malam Jum'ah kami narasa. Barang enjing-enjing saderekna melemenyan ngante sagede perep bari seserian bararungah teuing. Cek Hasan sama meureun ngarintip yang serikan akang bae. Cek si bungsu teh kieu jawabna Kang abdi mah aing ngintip mah henteu nganti waktu pukul doraka abdi nyararing. Yo cek Hasan atuh sia mah nyaho ti mimiti na aya kitu. Jadi Hasan Basri rumah tangga jeung minarasa nya eta anu katurunan jin. Beres roes repeh rapi sareundeuk saigel kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Lamun kacai urang Karawang sindaek mararani lamun ka darat atuh wayahna sindaek sarolat. Eta Hasan Basri neangan karidoan ti Allah sajroning hirup sebab bakal balik ka alam akhirat. Ya bulan dua bulan rumah tangga. Tilu bulan maopat bulan lima bulan ganap bulan tujuh bulan bobotna ieu teh nu geulis. Barang tujuh bulan salamet nyalametkeun patuangan mah tujuh sasi. Jadi Hasan Basri parantos bobot bojona tujuh sasi. Ngayakeun salametan saaya-aya jeung saderekna anu tujuh. Barang dalapan bulan salapan bulan biasana sok tereh lahir. Dedeh teuing minarasa para jina mani tujuh saderekna nu bakal nampak si bayi. Barang bereset lahir ya anakna alhamdulillah eta anakna lalaki. Minarasa kajadian lahir anu aya di Pulau Sehab. Jadi ari anakna barang bereset lahir ditingali nya eta lalaki. Barang cuplak pusir di berengaran Nuril Basri. Eta ngaranna teh Nuril Basri, ibuna ngan ukur ngaheujeunkeun. Anu ngarawatan mah eta saderekna anu tujuh. Berang petik ayuh atuh pohara diraksa dijaga. Ulah aya reungit enteup dina pamenten eta si bayi. Jadi Hasan bunga kagungan putra lalaki jenenganana Manuril Basri. Teka caritakeun Hasan Basri anu parantos kagungan putra kacaritakeun Ki Bahrom geus mawa deui jelema jalan dinya maksudna rek hianat deui. Ki Bahrom geus mamawa deui jelema anu maksudna rek dibawa ka puncak Gunung Mega. Hasan Basri keur ngaloneng jeung saderekna anu tujuh. Barang ret ningali kapalih kaler aya nu numpak kuda duaan kadieukeun. Barang diawaskeun ku Hasan Basri kunyuk Bahrom geus mawa deui jalma. Cik Hasan Basri. Hei, barudak, hudak. Aya naon, Kang? Siap. Siap. Ieu manusia nu jahat. Ieu nu kasebut ngaran Ki Bahrom ne. Manusia geus aya 88 tangkorek manusia di Gunung Mega. Akang can senang lamun can paeh ieu Ki Bahrom. Ieu moal salah manusia rek dibawa deui ka Gunung Mega ieu. Kang? Wani akang ngalawan? Ulah ditanya akang. Nepi ka paeh akang senang dunya akhirat. Kang? Lamun sakira-kira teu wantu makeun we neng nu ngahareupan. Alah si awewe caricing. Baladirin Yasan giling tangan. Make baju wajah sagala wajah rek pasya jeung Ki Bahrom. Barang eta Hasan Basri nek nyampeurkeun Ki Bahrom kalayan rek megatil ka diacatan. Cek Hasan Basri Bahrom sagera turun ieu teh aing ngaran Hasan Basri nu dikaniaya di Gunung Mega. Bahrom turun. Wauh anjeun ya Hasan Basri. Anu dihianat ku anjeun di puncak Gunung Mega. Turun. Ki Bahrom ngomong kieu kasep. Pan bapa rek noong ka maneh ulah ngebangus si lain. Hayo turun. Hayo turun. Ieu semeh lir ka dia bebek ngadengi guluduk bingung. Pala hadirin anu akhirna ieu Hasan teu kuat. Anu akhirna peperangan jeung eta Ki Bahrom siling seret. Ki Bahrom dikadek teu neurak, Hasan Basri sumawana mani teu lecet, lecet acan. Semah bingung. Ia dulurna anu tujuh barang ningali Hasan Basri siling seret nyamperkeun anu tujuh. Ki Bahrom barang lenyo ieu barudak nu tujuh lesot tina cangkeng Hasan kapur sakumaha kilat. Kang munur Kang. Alah maneh teu mararantuan geus mabur kakarak maneh daratang cicing Kang. Ieu pasea ulah nepi ka lebah ngadu kebo cek dulurna nu tujuh. Bahrom geus tobat sia ka Allah. Anu tujuh ngadarkeun jamparing saurang hiji ngagedik bumi tujuh kali mababarengan. Eta jamparing lesot panahna jena jamparing maningaleut. Eta panah jamparing ngudag-ngudag. Eta Ki Bahrom. Ki Bahrom lumpat sakumaha kilat buleud sakumaha peureup dioyok ku panah anu tujuh. Amreg datangna kana tonggong Ki Bahrom. Ki Bahrom meni acak-acakan pejitna manehanana sasani-sasani raragagan. Mampus ya. Barang datang ka hana pejitna geus uyuh ayang. Malah eta jimatna oge lesot genang leutik anu paragi nipu, paragi malsu, paragi somong jeung paragi takabur eta Ki Bahrom. Ceuk dulurna nu tujuh Kang Hayu Ki Bahrom mararasaan geus acak-acakan peujitna. Ari Hasan mah keukeuh bae teu percaya jelma geus teu katemong teu ngarti kudu beunang mah ku jamparing. Teu percaya wae Hasan mah. Anu akhirna barang ditingali teu bener eta Ki Bahrom teh geus numpra. Tapi Hasan meleng dulurna dicokot gendang leutikna. Ah lumayan cek Hasan paligi ka sawah ieu. Barang telami balad ki Bahrom nu 40 marake baju hideung kabeh nyerang deui. Lantaran nenyo ki Bahrom parantos korban. Cek si bungsu ceu wayah negara baralik. Keun ieu mah musuh nu 40 neng nu ngaharepan hager baralik. Anu ayeuna ieu budak nu genep mah baralik jeung Hasan Basri si bungsu ngaharepan balad nu 40. Barang geus deket si bungsu medarkeun jamparing. Eta jamparing dipanahkeun kana kakayuan anu arageung anu akhirna kayu teh pa dahana teh pararungas kayuna pararungel. Jadi balad Ki Bahrom teh lain pasea jeung si bungsu, pasea jeung pamungelan kayu. Urug kayu pohara di luhur balad Ki Bahrom anu kakencet kayu nu bucat beuteungna nu buleh huluna ku eta kayu. Nyesa 15 ge geus teu paeh teu hirup. Cek si bungsu manusia ratusan juta aing moal kudu munur. Ieu deui ku manusia nu teu iman ka Allah. Tapi lamun ka manusia nu iman ka Allah aing ku hiji ge mung aing teh teu wani sieun ka Allah tapi sia. Nek ampun moal. Ampun, Bu. Aduh. Hay gara baralik deui kana agama Islam maneh. Ulah beunang ku Ki Bahrom. Ki Bahrom geus pae. Urang negara Ajag, urang negara Sam, urang negara Baghdad anu kena ku Ki Bahrom anu kasebelasan iman Islamna teu kuat. Cik gara marulih deui maneh ka masing-masing agama. Agama anu dipikarido ku Allah. Jadi Hasan Basri tiis cepil herang panon Ki Bahrom parantos maot. Akhirna Hasan Basri regreg deui rumah tangga jeung nu geulis jenengan mah minarasa. Namun Hasan Basri dina malam Jumah ngimpen kapenak sarang ibuna. Enjing-enjing Hasan Basri nangis. Basana gelis. Akang hayang kapenak sareng ibu. Akang teh gaduh keneh ibu. Eta dulurna kabeh carerik barang ngadenge Hasan kagungan ibu hayang kapangih jeng ibu. Sabab akang teh ngimpen keur wengi kapenak jeung ibu, malah ibu akang geus nyieun kuburan dianggap akang parantos maot. Kaimpikeunana ibu akang teh mujikeun berang peuting dianggap akang geus maot. Cek dulurna anu tujuh kang. Teu naon-naon akang rek nyaba mah ngan ulah lami. Dibere waktu ku abdi sataun ka. Dedeh teuing meureun abdi teh urut rame jadi rarehe. Cece. Teu naon sareng cece bae ka ditu. Itung-itung pangalaman. Kumaha ramena di nagara manusia ce. Sae barudak atuh. Wayahna we meureun maneh di kantun. Tingali Kang Hasan salirana meninga jang jawing ku hayang kapenak sareng ibuna. Kang, nyanak oleh-oleh Kangnya. Oleh-oleh naon neng. Ieu berlian kakarak dua tilu karung mah Kang. Jadi Hasan Basri menang kaputusan kadah mulih ka nagarana, ka nagara Basrah hoyong tepang sareng ibuna. Dedeh teuing ibuna geus nganggap maot ya Hasan. Ngancek dulur nengkang ia canak oleh-oleh inten berlian mati lukarung. Parang sate sampu ti lukarung teh. Anu airna pada subuh Hasan dangdosan anu gelis gemina rasa dangdosan. Diiring ku saderekna ka pinggir laut, barang datang ka pinggir laut, engkang rek numpak naon, ieu teh atuh tak aya tutumpakanana. Hasan Basri inget jimat Ki Bahrom, anu tadi nyata dipulung. Jadi Hasan Basri narok tenang letih keluar kuda persi nu bisa ngapak mega. Lajeng Hasan angkat sarang bojone katut putrane oleh-oleh inten baralian mati lukarung dicabak dibawa. Saderekna Iwati nangis ngkang ulah langkung tisa taun abdi tededeh urut rame majadi rehe. Hasan Basri kokolepatan babara nyayan mulih ka kota negara Basrah sakumaha pajajaran. Namung di perjalanan Hasan Basri ngabogaan rasa bingung ieu bojona teh anu kacida geulisna. Bintangna parawan di negara jin. Mangkaning ieu nek dibawa ka negara manusia manapah teuing gegerna di negara manusia. Saur nugelis bojona minarasa kang teu naon-naon abdi teh moal ka mana-mana urang lungsur jam 3 we supados ulah kanyahuan ku jalmi-jalmi ku jalma-jalma abdi oge rek sadar nek nyepen we moal ka mana-mana. Hasan bungeh taya hinggana bojona ngucapkeun kitu anu akhirna Hasan Basri lungsur pa kira-kira jam 3 kalaresan di payumun bumi ibuna pisan. Malah ibuna gecan sare keur wae dikir ka Allah kalayan maca Fatiha jeung sabangsana ngiriman puji ka Hasan Basri. Dianggapna Hasan geus maot nyieun kuburan ge di tengah imah. Anu akhirna Hasan Basri uluk salam teu ditemalan ku ibuna. Kaduana kalina uluk salam deui, katilu kalina aya nemalan ge kieu kasep ulah sok ngaririwaan cenah ka ibu mah. Jadi Hasan geus disangka ririwa. Jadi Hasan Basri nyarios ka bojona neng urang teh disangka ririwa ku ibu urang. Saur bojona kang piraku aya ririwa anakan. Piraku aya ririwa anakan gitu kan. Anu akhirna ibuna Hasan kaluar bapa, barang kaluar ditubruk ku Hasan, kulantaran ibuna ngarasa keung dianggap Hasan diriwa, atu menicro tengising pa ibuna. San, siate ulah nyekek ka emak san, diriwa siate, sanes bu, ulah ganeng bu, ibuna kekeh nyangka diriwa baik ka Hasan Basri. Bu, abdi teh sanes ririwa, abdi teh teu acan maot, Bu. Bener si Hasan can maot. Teu acan. Malah abdi sareng putra, sareng pun bojo, Bu. Di mana pamajikan maneh? Itu di luar, Bu. Barang ditenyok ku ibuna teh maneh moncorong cahayaana eta nu geulis. Ibuna maneh sasoloyongan, aduh Hasan aing mah serab nya pamajikan sia, sia mah meureun lain jelema, sia mah ririwa. Ih, lain Bu. Teras minarasa kalebet bapa. Tah ibuna sana jeroning aya di lalebet oge keukeuh can percaya ka Hasan Basri. Teu aya nu terangan tatanggana sadayana yen lamun Hasan Basri aya di jero imah kalayan anak pamajikan. Namun ibuna Hasan ngabogaan rasa keung sebab ngabogaan oleh-oleh bangsa berlian. Cek ibuna Hasan kasep urang ngalihwe ka nagara Bagdad. Coba neangan bumi belieun peseureun. Urang ngalih dabubuhan di kota nagara Bagdad marame. Anu dirajaan ku Raja Sultan Gani pada waktu harita. Kumaha ngajawabna Hasan, insya Allah Bu, kek bada isa abdi rek angkat ka Bagdad. Barang ibu Hasan bada isa teras barobo jeng minarasa, ai minarasa mah disimpan bae di kamar. Teras Hasan Basri bada isa narok genang leutik teras numpak kuda persi deui. Ngabaranya sakumaha hantu di nagara Basrah ka nagara maeta Bagdad. Barang datang ka nagara Bagdad Hasan Basri teras milari bumi anu bada diical. Kalaresan aya hiji menteri hiji imah anu kacil kalintang saena dua tingkat bade diical. Nya ku Hasan Basri ditukeran ku berlian. Menteri bungah anu taya hinggana. Janten ku Hasan Basri dipeser kalayan disegel anu kalintang rapihna. Notaris. Teras Hasan Basri mulih deui ka nagara Basrah sasaur ka ibuna, ibu bumi teh parantos kenging hayu urang ngalih ka Bagdad bae ayeuna mah. Cek ibuna jang aing ngalih ulah wengi ibu mah teu tiasa mapah. Cek Hasan gampang ibu ulah seur saur bada isa mah urang ngalih. Jadi keputusan Hasan Basri bada isa bade ngalih. Ibuna kaget taya hinggana barang kabeh dipuat-puatkeun kana kuda Persi. Minarasa bebenah neng hayu. Ibu mangga geura naek kana kuda anu akhirna berangkat ka kota nagara Bagdad nyalut sakumaha hantu pating baranyai. Barang datang ka nagara Bagdad dur waktu subuh. Hasan Basri teras sareng bojona naretepan subuh. Barang berai berang yeunu geulis mah teras lebet kaloteng teu meunang katingali ku jalmi sebab besi geger di kota nagara Bagdad. Seueur anu ngalayad teu sangka kasep iraha maneh teu ngali. Ah tadi we cara sumping subuh bapak. Puluhan ribu para menak para menteri sudagar-sudagar ngalayad ka Hasan Basri. Barang beres ngalayad eta jalmi anu sarerepuh teu lami dongkap. Parawan-parawan jeung randa-randa naranyaan ka Hasan Basri. Disangkana Hasan teu gaduh bojo randa parawan maningaleut anak-anak menak sararumping nararosan ngabalegan ka Hasan Basri. Hasan Basri teu nampi. Hasan Basri jawabna can hoyong kagungan bojo. Bosen randa jeung parawan. Nya anu akhirna pala saderek tengtrem we Hasan Basri rumah tangga. Anu akhirna bapa yeunu geulis teh parantos bobot deui sabulan dua bulan. Tilu bulan, opat bulan, lima bulan, ganep bulan, tujuh bulan, dalapan bulan. Anu akhirna sabalan samilan bulan bade lahir. Anu nampa orok naga mitohana sebab teu meunang kanyahoan kunu sanes. Barang bereset lahir anakna teh awewe. Barang cuplak puseur dibere ngaran Nuril Basaroh. Anu lalaki Nuril Basri, anu awewe Nuril Basaroh. Jadi barang geus beres ngalahirkeun Hasan Basri emut ka saderekna anu tujuh. Janjina ngan ukur dipasihan waktu ngan sataun ieu mah geus ampir mah dua taun. Jadi saderekna anu tujuh geus sare oge di basisir laut megat ka Hasan Basri. Jadi Hasan Basri musyawarah sareng Minarasa. Cek Minarasa kang wayahna akang wae nyalira sebak kaditu. Carioskeun we abdi mah nuju orokan kitu kang. Sumuhun neng keun we akang norek nyaba. Manapa teuing nyeselna ieu ka urang. Janji sataun tapi ieu geus dua taun. Kaputusan Hasan Basri bada isa rek mangkat sebak. Barang beres bada isa Hasan Basri dangdos. Beres dangdos pamitan ka ibuna jeung bari nitipkeun bojona. Barang Hasan asup ka kamar eta ibuna Minarasa si horeng nuturkeun mati paneuri tapi Hasan teu terangeun namun aya Minarasa ditukang. Keterangan ye Hasan Basri te aya Minarasa nuturkeun. Cek Hasan Basri ibu, abdi terek seba, kasaderek abdi. Titip bojo abdi ulah dibikin kaluarnya. Bu. Jeng titip ukoma ulah loba omong. Kajenting betus dina inung suku, ulah betus dina sungut bu. Baju hikmat pamajikan Simkuring dikubur dina lelengkahan. Koma ulah loba omong. Eta minarasa tenguping da tukangun. Teras minarasa ngejat bungah anu teu aya hinggana ngadenge baju hikmat dikubur dilelengkahin. Ari Hasan Basri mah teu terang teras lajang pamitan ibu mangga abdi nyuhunkeun doana. Teras ka minarasa ge kitu neng akang rek mangkat sing hade di bumi ulah kaluar. Mangga kang nyangakeun. Bade angkat mamanga doa bi doa bae sing salamet salam abdi nya ka barudak nya kang nya insyaallah neng barang Hasan Basri barangkat teu lami dongkap ka pulo sehab nya diboro ku saderekna bari nararangis kang dedeh teuing ari cece kunaon mah teu diajak gelis. Cece teh nuju orokan wayah nawe salam nama ayah ka araranjeun hampura dunya akhirat. Liwat tina janji. Tuna Hasan anu keur nyaba. Kacaritakeun bapa ieu bojona Hasan Basri anu bungah teu aya hinggana. Nyaeta nguping baju hikmat dikubur dilelengkahan. Dadak sakala minarasa teh ka ibuna ngomong kieu, ibu. Abdi teh hoyong amengan ka pasar bu maninges kesel teuing. Piraku neng ngumara sakilamina henteu terang kaayaan karamean di kota negara Bagdad bu. Neng amanat ti caroge neng ge neng maulah kaluar geulis. Sebab kaluar lamun neng kaluar manapah teuing ieu masyarakat di kota negara Bagdad teh gegerna neng. Kekeuh nu nyaram kekeuh nu maksa. Minarasa bada subuh dangdosan pak ngais anak jeung nungtun Nuril Basri. Eta nu geulis teh mah make sutra bodas ditaretes ku inten baralian kudungan mani ngarumpai sutra bodas kitu keneh ditaretes ku inten berlian. Ai putrana di ais hiji ditungtun hiji. Berai berang tengalong dina lawang panto ngahareupan jalan eta teh panto. Ai delman ti kidul ngaleut kakalerkeun pala saderek. Barang ningali eta anu moncorong dina panto kuda kabeh teu bisa liwat. Tukang delman ngabudah kabeh hawa bingung. Angapanana aya nya putri turun tina kutumiri nangoh dina lawang panto. Anu akhirna ieu minarasa ceklak naik kana delman tukang delman geus teu eling-eling. Berangkat ieu delman sapanjang jalan ka kota pinuh ku manusia anu ngiring ka minarasa. Tukang daging dilesotkeun tanggunganna ngiring nenyokeun anu geulis majar maneh nya putri turun tina kutumiri. Tukang cenol papisah jeung tanggunganna nu macul papisah jeung sawahna nu keur ngejo papisah jeung kejona nu keur nyeuseuh papisah jeung seuseuhna nu keur ngising lulumpatan uprat ampret ku hoyong ngiring ka nu geulis. Surak amal-amalan eneur ribuan manusia di pasar dugi karehe diunggal-unggal toko dugi karehe ngadeg-deg majar maneh aya nya putri turun tina kutumiri. Lalaki geus teu ngurus pawa pamajikan inung bapa geus teu nguruskeun anak tunggal porok sok ningali kanu geulis. Pengorbanan lain seutik loba barudak katincakan beuteungna kuat bararetus saking ku rame-ramena. Anu akhirna kumaha bapa Sultan Gani ngayakeun penyelidikan ku bingung. Sebab pengorbanan lain seutik cenah bejana. aya Nyi Putri turun tina Kutumiri. Naha bener? Cing Pati pangnyelidikeun. Barang disilidik-silidik ku eta Pati, si horeng lain Nyi Putri turun tina Kutumiri, kanyataanana bojona Hasan Basri. Pantes Hasan Basri. Ditanyaan ku unggal awewe tekersaen si horeng kagungan bojo anu kacida geulisna. Teras si Patih laporan deui ka raja Gusti Sultan Gani. Jadi kajadian di eta kota seueur pengorbanan lain Nyi Putri turun tina Kutumiri. Si horeng tina hasil penyelidikan abdi eta teh Minarasa bojona Hasan Basri. Geulis aya baningkeunana. Cek Sultan Gani, geulisan mana jeung pamajikan kaula? Pamajikan kaula bintangna parawan di nagara Bagdad. Geulisan mana? Cek Patih, aduh Gusti, teu tiasa ngabandingkeun. Sanajan dibandingkeun ge pajauh Gusti, lir ka dia areng jeung inten mutiara jauhna. Kula ngajar cek Sultan Gani. Sia mangahina we, aya kitu mah ka aing. Mani direken areng pamajikan aing, aing teu ngarti aya awewe nu leuwih geulis tibatan pamajikan aing. Percaya, Patih. Kudu kabawa Minarasa. Lamun teu kabawa dihukum gantung sia ku aing. Jadi eta Pati bingung teu aing ngana. Bangkitan raja kudu kabawa. Dedeh teu aing lamun teu kabawa. Aing kajadian dihukum gantung. Aduh Gusti. Kaduhung bebeja. Nya datang si Patih ka bumina Minarasa ka ibuna Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bapak? Bu, wayahna we minantu ibu supados kacanak ka karaton raja, Bu. Dipayahan abdi lamun teu kabawa minantu ibu. Bapak, amanat picarogena teu meunang ka mana-mana ieu nu geulis. Beusi kumaha ona? Bu, bahaya kuring dipayahan lamun teu kabawa. Ka kuping ku Minarasa, ibu, pihawatireun. Urang kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah, Bu. Hayu urang ka imah raja, itung-itung ngenalkeun we, ibu. Itung-itung ngenalkeun we, ibu. Kapaksa kabawa nu geulis ka imah raja. Eta jalma kabeh pada eneuh ratusan ribu manusia daratang ka imah raja ku sebab nu geulis ka imah raja. Eta barang raja nenyok kana kageulisan eta Minarasa muriang teu kawayaan nolok tok gadona teu liren-liren. Barang raja ningali kana pamenteu Minarasa nolok tok gadona muriang teu kawayaan. Bener jelas Patih ieu teu salah. Anu akhirna si raja teu naros eneng saha ngaran Minarasa Bapak. Bener maneh teu bojona Hasan Basri. Sumuhun Bapak. Ieu tos kagungan putra dua. Bener. Ku geulis maneh teh ya Allah, ku geulis. Sumuhun kumaha atuh dikersakeun anak ku Allah teh kieu tok kieu Minarasa teh bapa keur mah geulis abdi teh bisa ngapung. Iih neng kumaha ngapungna tiasa canapa namung acukna suhunkeun wae ka ibu abdi. Pala hadirin di dieu yeuh Minarasa nyieum tangan anu jadi raja ti. Bu ka dieu bu minantu ibu nyarita bisa ngapungan kudu make baju cenah bajuna di ibu. Eta ibuna Hasan bingung taya hinggana. Dedeh teing Hasan cilaka mun kia jalana. Kulantaran kajenteng betus dina inung suku ulah betus dina sungut. Ibu mah teu terang bapak. Ulah ngomong dihukum gantung maneh lamun teu terang. Cek Minarasa bu pasihkeun bae. Pan abdi ge terang cenah dikubur dina lelengkaheun ibu. Aduh cilaka. Anu akhirna dicokot sareng ibuna Hasan kapendak eta baju hikmat. eta anu akhirna padipake eta baju hikmat ngapung ngurulingan kota nagara Bagdad tujuh balikan jelema nugikan nengak kabeh. Aya nu nepi ka labah nepi ka paeh teu bisa tungkul deui. Kurame-ramena jelema aya jelema pendek ngaganyel kana gado batur tepi ka paeh. Barang beres ngalayang tujuh balikan jelema bingung kabeh nu geulis lungsur deui. Cek raja wayahna neng ngurilingan deui sabalik deui mah. Teu nanaon cek minarasangan abdi hoyong nyanak putra. Anu akhirna putrana dikelek dua-duanana. Kalawar deui ngapung tujuh balikan anu akhirna manteng di tengah-tengah. Teras pidato tanu geulis. Tokna Sultan Gani katarima ku kaula dunya akhirat. Lamun syariat lain anjeun moal aya nu bisa nyokot ieu baju kaula mah teu wani kami toha kaula. Dibetah-betah ge kaula teu betah. Kang Hasan hampura nya abdi. Sanaos akang dipanyabaan abdi mah bade mulih anak parantos kabawa. Ibu papisah jeung minantu Bu. Papisah jeung incu Sultan Gani. Doa bidoanya sing subur makmur maneh ngurus nagara pala saderek beng minarasa kabur ka nagarana. Waduh eta minarasa kokole maran dina mega kabur ka nagarana. Wah gara-gara tu raja ngan aya amanatna minarasa ka ibuna ibu lamun lalaki Kang Hasal susul kaula ka nagara jajah Irwa. Amanatna lamun lalaki susul ka nagara jajah Irwa. Paladirin Sultan Gani bruk nang kuban cirik balilihan. Sakabeh rahayat ngan tumak kaedanan. Sultan Gani ampir bae diparaehan ku rahayatna. Ibuna Hasan maningas tepae tehirup ningali minantu kabur incuna dibawa kabeh aduh cilaka. Mangkaning carogena aya di panyabaan Gusti ya kumaha piakaleunana minarasa parantos teu tingali rupina aya sowanten ka kuping ku sadayana barudak-barudak angon anu aya di sawah tokna teh kieu anterkeun kula anterkeun maka nagara nu baheula. Kakawihanana teh kitu bae anterkeun kuring anterkeun ka nagara nu baheula. Nyar we minarasa mulih. Sadayana pada geger jalma. Pada mika sedih ibuna geus teu paeh teu hirup. Teu kacaritakeun ibuna anu keur sedih Sultan Gani kabur ti kota nagara Bagdad sebab jadi sasaran hebat. Tula ibuna anu keur balangsak nu aya di kota nagara Bagdad anu geger masyarakat di kota nagara Bagdad. Kalau nyitan minarasa mulih ka nagarana. Hasan Basri. Lulus sakumaha kapuka ibuna datang wirasat ka tempat panyabaan. Cek Hasan Basri neng. Ya aya naon akang banget ku lulus-lulus teuing. Cek dulurna anu tujuh kang cepet gancang akang mulih. Beusi aya kajadian kumaha ya di nagara Bagdad. Tapi abdi. Nyuhunkeun diwartosan. Lamun aya nu nangtang perang atawa ngajak riweuh ka Akang, cepet Akang wawartos deui ka abdi. Laporan deui Kang. Paladirin Yasan teh gancang mulih. Kokole maran manehanana bari jeung leuleus. Barang datang ka nagara Bagdad aneh teuing di nagara Bagdad manirarehe ieu teh jalma. Aya oge nu ngararawih anterkeun kuring anterkeun ka nagara manu baheula ieu teh kawih naon nya. Barang jol ka imana Hasan imahna geges bala. Sedih Hasan Basri barang asup ka kamar ibuna geus teu paeh teu hirup. Palemban. Cek Hasan Basri Bu, kunaon ieu nepi ka kieu? Ka mana bojo abdi Bu? Hasan Basri. Ulah nyaritakeun pamajikan maneh geus ngantunkeun geus menilar dunya. Kitu ngomongna ibuna. Hasan Basri mani gogolencengan neangan ka ditu ka dieu Bu. Aduh bisa ngabunuh diri abdi mun kieu jalana. Cek ibuna kaseh. da maneh teh boga ilmu, maneh ku ibu dipasantrenkeun, koma. Ngan eta ibu teh dosa ka anjeun, bohong keneh nu saleresna. Pamajikan anjeun lain maot. Akibat Sultan Gani nu jadi panyakit. Baju hikmatna kapangih jang. Pamajikan maneh kabur jeung anak maneh kabeh dibawa. Ngan aya amanatna kaseut basana lamun lalaki susul ka nagara jajah Irua. Paladirin Yasan Basi leuleut. Mangeran maneh kasaha. Mun abdi maneh kasaha mun bisa jawab moka salamet teu meunang bahla. Paladirin Yasan Basi bayanganana teh kitu. Teduh teuing pamajikan ngantunkeun ti nagara Bagdad bulih ka nagara jajah Irwak. Anak kabeh dua-duanana dibawa. Tega temenan Minarasa. Bu. Tesangka Minarasa ningalkeun. Make aya amanat lamun lalaki susul ka kota nagara jajah Irwak. Kebeneran amat ye kaula lain awewe cekasan basi. Minarasa, tenyo bulan mana tahun mana pasti ku kaula disusul aja. Kabina-bina ye Sultan Gani nu jadi panyakit kabera hayat ngara renong bae. Sultan Gani bakal menang bagian anjen ke di akhir. Sebab kaula tesenang terido. Inung kaula ngajang jawing salirane. Kalayan Hasan Basri teh emut kanu jadi bojo, emut kanu jadi tuang putra. Ia amanat anu metak jadi pikiran lamun lalaki susu ka kota nagara jajah Irwa. Kabeneran lain awewe aing teh. Saur ibuna kasep, besi bahaya ulah disusul bu, nyuhun kendu anak bae. Ulah rempan abdi teh kagungan saderek genep anu baris ngabela. Anu akhirna ibuna teh sajabat tinggal longsongkeun kasep ibu mah berang peting sajabat tinggal doa ka Allah. Muga-muga pamajikan maneh sing kapenak deui palaputra maneh Nuril Basri jeung Nuril Basaro. Dedeh teuing incu ibu. Tetelamat maneh tega ngantunkeun ibu. Hasan Basri sujud ka ibuna. Luga iya lumunur layang rana dening laga nangeng nang anu ayeuna ya Hasan Basi kabur ka Pulau Sehab ka saderekna anu tujuh laporan ngajerit-jerit maratan langit saur saderekna anu tujuh kang aya naon aduh neng cilaka akang lain aya nu nangtang perang. Akang lain ku sebab boga musuh gelis belaan ya akang. Bojo akang Minarasa kabur ka nagarana. Bruk nu tujuh leulis putra akang dicanak gelis sadayana. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh. Anu jadi cukang lantaran Sultan Gani. Duh cilaka. Wayana kang. Sing sobar. Akang tulungan gelis ampun bojo akang teh kabur. Ngan aya amanatna basana lamun lalaki akang susul ka nagara jajah Irwak. Kitu budak amanatna. Kabeneran akang lain awewe barudak. Jeung aya kawihna anterkeun kuring anterkeun ka nagara nu baheula. Yah. Disambung ku akang kapalang aing kapalang nyusul anak pamajikan. Paladirin ye saderekna anu tujuh nangis taya hinggane. Basana kang, lamun Minarasa geus kabur ka nagarana mah najis, abdi teu bisa bela kang. Lain lawaneun ngadon nganteurkeun nyawa. Wayana ulah disusul kang, teu bisa geulis. Tetap akang rek nyusul bae. Keheula kang urang nyuhunkeun widi heula ka Eyang. Tah barudak rek nyuhunkeun widi ka Eyangna anu ngageugeuh di Pulau Sehab. Jadi Hasan Basri saolah-olah laporan ka Pulau Sehab ka saderekna anu tujuh. Basana Akang bahaya lain kabahayaan naon-naon, tapi bojo Akang mulih kanagarana kanagara jajah Irwa. Oge aya amanatna cek pamajikan Akang lamun lalaki susul kanagara jajah Irwa. Kabeneran Akang lain awewe. Cek dulur nanu tujuh Kang saekiwe, sing sobar sing tawakal ka Allah. Sebab nyusul oge urang ngadon nganterkeun nyawa. Coba urang pamitan heula ka eyang urang. Teras barudak anu tujuh, netepan dua rokaat, ngegedik bumi tujuh kali bareng-bareng. Datang eyangna anu jangotna samet mumuncangan jubahna bodas kabeh. Basana cek eyangna barudak aya kararepet naon maneh. Biasana lamun geus ngegedik bumi tujuh kali aya kariribuh naon. Bapa tukang perang tiba baheula. Cek barudak anu tujuh mama pangbelaankeun saderek abdi sifat manusia. Kagungan bojo jenengan minarasa kabur kanagarana kanagara jajah Irwa. Eta nu janggot samet mumuncangan barang nguping kitu manehanana mabetkeun maneh najis teu wani. Kanagara mana aing sanggup peperangan di mega mana di dasar laut mana tapi ngaran-ngaran ka urang nagara jajah Irwak teu wani aing. Sebab urang nagara jajah Irwak jang lain lawanen koma ulah wani-wani. Alah mama, abdi marek nyusul anak pamajikan wae. Ih, Hasan Basri, maneh teu bisa dicaram. Mama teu bisa ngijinan ka nagara jajah Irwa. Terkecuali maneh menta ijin heula ka guru mama tuh nu aya di Pulau Seh anu aya di nagara Abdul Wuus 2 bulan ti dieu leumpangna anjeun. Kang, geuning kitu saur mama. Mama teu bisa ngijinan terkecuali menta ijin heula ka guru mama anu aya di nagara Abdul Wuus. Kumaha Kang? Ceuk Hasan Basri Akang mah tetep rek leumpang. Dek menta ijin ka nagara mah Abdul Wuus. Anu ahirna saderekna kabeh ngaduakeun ka Hasan Basri. Hasan Basri geus teu bisa dicaram deui. Hasan Basri geulis doakeun Akang muga-muga sing tepang deui sareng bojo sareng tuang putra. Kang, mangga didoakeun. Pala dirinya Hasan teu leumpang. Nangge tutunggangan jin anu sakedep netra. Sapanjang jalan Hasan teu kurang-kurang ti maca selawat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar. Watil yakin agar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Dugi ka nagara Abdul Wuus. Barang datang ka nagara Abdul Wuus dira ditanya ku raja nagara Abdul Wuus. Aya naon manusa? Maneh teh sanggar ka nagara tapi aya kuami maneh asup ka nagara Abdul Wuus. Nek menta tulung naon maneh? Balad kaula kabeh jago perang, ratusan ribu musuh. Moal aya keungeunanna kami ti nagara Abdul Wuus. Nek menta tulung naon maneh? Cek Hasan Basri mama, abdi sanes bade sanes gaduh musuh, sanes hoyong dibantu peperangan, abdi teh kagungan bojo ma, urang nagara jajah Irwa, ayeuna teh kabur ka nagarana, sakitu abdi nyuhunkeun tulung pangnyusulkeun Gusti. Paladirin eta raja jeung sakabeh baladna dugi karabeng lalumpatan hawa ning kaget. Sieun ka urang nagara jajah Irwa. Pokona jang sanajan kami tukang perang berang kalawan peuting. Ngaran-ngaran ka urang nagara majajah Irwa najis kami teu wani. Jang ulah dilawan memeh daang urang nagara jajah Irwa mah. Ngadon nganteurkeun nyawa anjeun. Mama moal bisa ngijinan anjen langsung ka nagara jajah Irwak, terkacuali anjen menta izin heula ka guru mama tuh di nagara Abdul Wukuf palakon sabulan ti dieu. Paladirin ya Hasan ngabangingik nangis Gusti, ieu teh perjalanan poara amat. Nyuhunkeun doana we atuh cek Hasan, cik didoakeun. Eta Hasan gancang lempang ka nagara Abdul Wukuf manehna. Barang datang ka nagara Abdul Wukuf uluk salam Hasan Basri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusa aya naon? Cek Hasan Basri kaula rek menta tulung. Diparentah ku urang nagara Abdul Wu'us. Pamajikan kaula teh kabur ka nagara jajah Irwak pangnyusulkeun mama rabeng sanagara eta. Aduh manusa ulah ngomong-ngomong nagara jajah Irwak najis kami teu wani. Terkecuali mama bisa ngijinan maneh kudu menta izin heula tuh ka nagara Nurul Kapuri. Aya nagara bodas kos kapur turun maneh di eta nagara. Lamun bagus milik selamat, goreng milik bahaya meneh. Allahu Akbar cek Hasan Basri. Lalakon 2 bulan kurang leuwih. Hasan Basri ngiar dina mega. Ngiar bae maca salawat manehanana. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa atil yaqil agyar wa miftahi babil yasar. Dugi ka nagara Nurul Kapuri. Barang datang Hasan Basri ka nagara Nurul Kapuri, jin kabeh rek maehan ka Hasan Basri. Barang dicaritakeun riwayat Hasan Basri, sabalikna careurik kabeh urang nagara Nurul Kapuri. Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Ditanya ku Raja Nurul Kapuri, manusia arek kamana anjin? Cek Hasan Basri kaula rek menta idin. Rek nyusul anak pamajikan kaula ka nagara jajah Irwak. Ngejak kabeh urang nagara Nurul Kapuri. Basana manusia wani anjin. Ulah huganing anjeun asup ka nagara jajah Irwak, kami sorangan jin geus eueuh nu wani. Urang nagara jajah Irwak lain lawaneun ya. Paladirin ya Hasan Basri teu bingung taya hinggana sadayana jin eueuh nu wani. Hasan Basri ka dieu anjeun ka pinggir laut ye. Tenyo itu perjagaan urang nagara jajah Irwak. Tuh. Itu anu katemong melengmeng eta nagara disebut nagara Jajiroh ka awal. Perjagaan anu paling pertama pangharipna teteh. Anu dipimpin ku Jenderal Sawahi. Jin awewe awakna belang, tutumpakanana sok dina paso atawa dina pariuk dina kalakai gebisaeun dina tengah laut. Jadi maneh reka mana jalana coba? Sabulan sakali patroli ka dieu neangan manusia. Tah kumaha pikir ku anjeun? Geus anak pamajikan anjeun ulah dipikiran, lamun anjeun hayang boga deui pamajikan pilihan ye nu aya di nagara Nurul Kapuri. Cek Hasan Basri mama sanes abdi nampik. Ku sebab aya amanat pamajikan, lamun lalaki susul ka nagara jajah Irwak, kabeneran abdi lain awewe? Heueuh, kitu teak mah. Ayeuna urang tunggu kapal patroli. Maneh ilue jeung kapal patroli. Meureun lamun teu kapangih anjeun salamet, lamun kapangih anjeun pasti diacak-acak. Abdi mah kumaha Allah bae nu ngatur lamun cenah tepi ka paehna meureun kuduna abdi paeh dina kapal. Teu lami datang kapal patroli ti nagara Jajiroh ka awal, Hasan Basri disumputkeun ku Raja Nurul Kapuri. Barang rapet eta kapal sakabeh balad jin turun kabeh operasi kalemur niangan manusia. dina kapal kosong. Raja Nurul Kapuri mawa Hasan asup kana kapal, diasupkeun Hasan Basri kana peti. Paragi pidato Amusawahi, jenderal anu mimpin eta perang. Anu mimpin eta si kapal eta. Barang beres eta nu operasi, para saderek Hasan Basri geus aya dina peti. Kapangihna meureun bahaya teu kapangihna, ya insyaallah salamet. Berangkat eta kapal, jadi Hasan teh aya dina peti. Barang datang ka nagara Jang, nagara Jajiroh ka awal, eta peti digotong ka alun-alun dipake pidato Amusawahi. Hasan Basri jero peti. Sakabeh baladin, asal tina mega maneh gera balik kana mega. Asal ti dasar laut gera balik ka dasar laut. Sing hade manusia aya nu asup ka nagara jin. Sakabeh balad-balad nepak ngatur deui ka masing-masing perjagaanana. Tinggal ye Hasan Basri nu aya dina peti. Cumuk kana waktu ninggang kana mangsa, masrahkeun diri ka Musawahi kaluar tina peti. Anu akhirna eta Hasan katewa ku Amusawahi. Manusa kula ngajar sia. Diteangan ka dasar laut ka mega aicro teh bijil dina lantai aing saolah-olah. Gera tobat sia ka Allah, dipaehan ku aing ceuk Amusawahi. Binatang kula ngajar sia. Eta Hasan ngabangingik bade bari nangis nyaritakeun lalakon. Sia boga pamajikan mah. Teu nanaon mah dipaehan oge. Ngan abdi memeh maot. Eta Hasan Basri lalakon 5 bulan ningalian istri teu acan beres. Eta panona meni asa loncer eta teh Hasan. Barang geus beres ditingali terus ditaros, nu mana pamajikan maneh tetep teu aya. Oh, cek Amusawahi sia bohong atuh anak itu masan. Dipaehan we sia ayeuna mah ku aing mah nya kabeh diilikan pamajikan sia eueuh, lamun bener sia boga pamajikan mah. Teu nanaon mah dipaehan oge. Ngan abdi memeh maot ku hoyong ningali rajana heula mah samemeh maot. Keur marahayatna rajana deui ku sirek ditembong. Gusti Nuril Huda Hasan Basri hoyong ningali pamenteu Gusti. Kula ngajar ceuk Nuril Huda. Balad aing kabeh ayeuna aing deui teu nanaon pek hayang nyaho. Barang ditembongkeun eta beungeutna Nuril Huda, Hasan Basri leuleus harita keneh. Asa kapangih di pangimpian. Sebab ieu ceceuna persis beungeutna sarua ngan eueuh hunungan dina gado. Hasan Basri, barang nenyo pamenteu Nuril Huda maneh laju leuleus naha maneh eta pamajikan maneh? Sanes mah aya rupana kos kitu ngan eueuh hunungan dina gado mah tah lamun emak hayang nyaho. Pamajikan kuring teh anu rupana kos kitu ngan ayat tanah hunung di naga. Nagado. Pala dirin ya Musawahi bingung taya hingga na mangkaning eueuh deui anu boga hunung di nagado teh iwati minarasa. Gusti Nuril Huda, kunaon Amusawahi? Ya Hasan Basri nyari tanah teh bojona anu sarua jeung Gusti. Ngan aya hunungan di nagado. Coba pikiran Gusti. Aduh cilaka. Paladirin eueuh deui nu boga hunung dina gado teh iwati rai kaula. Minarasa aduh ampun teu aya deui. Cek Amusawahi. Neng, sugan minarasa nyorang eueuh sugan. Numawi bapa, numawi Amusawahi. Minarasa teh karak taun kamari mulih mawa budak awewe hiji lalaki hiji. Leungitna minarasa teh genep taun kurang leuwih. Ngan barang ditaros ku abdi nyariosna teh tos tapak ti Gunung Mega nepi ka boga jimat budak awewe hiji lalaki hiji. Oge tos tapak anak kaula mah. Minarasa mah tos tapak. Amusawahi barang ngadenge kitu majar meneng-meneng larayat tinira. Ya tinira majar meneng-meneng larayat tinira. Aduh Gusti ya cek Hasan Basri tete lah cek amusawahi Gusti tete lah munki jalana. Jadi lain ia minarasa tapa di Gunung Mega. Moal salah meureun tapa Madina Ranjang. Hasan Basri niangan anak pamajikan lalaki hiji awewe hiji anakna. Aduh cilaka di mana aina minarasa Gusti? Didi itu sarang rama kadah nyeberang laut deh. Didi itu di Pulau Seham. Di negara jajah irwah. Bingung kaula oge amusawahi. Kulang ngajar ieu minarasa. Aina Hasan Basri asupkeun ka kamar. Keun kena istirahat. Ieu surat bawa minarasa titah hadiah kitu ayeuna. Amusawahi gancang lumpat ka negara jajah irwah. Mawa-mawa surat. Barang dibaca eta surat ku Ratu Samsuduha. Minarasa supaya kabawa ka negara Nuril Huda. Musawahi. Dina suratna teh hayang sosonoan cenah ieu Nuril Huda jeung adina Minarasa. Bubuhan atuh Minarasa matos tapa. Maneh moal nyaho 6 taun tapana di Gunung Mega. Nepi ka boga incu jimat kaula ayeuna, awewe hiji lalaki hiji. Alah. Cek kamu sawahi dina hate naon tapa naon dina hate tai anjing cek kamu sawahi coba Gusti ningali nu mana incu jimat neng coba kadie araya eta Nuril Basri jeung Nuril Basaro aya naon cenah mama kadie ye amu sawahi hoyong ngenalkeun ka maneh ye barang ditenyo Nuril Basri jeung Nuril Basaro persis beungeut Hasan Basri. Kaceuli-ceuli na, aduh Gusti, eta mah ceuli si Hasan. Aduh, bener. Kumaha Gusti ayeuna? Minarasa moal dibikeun, sebab geus burit anakna we bawa cenah ti heula. Kasep, wayahna cik nyaba ka uwa ka ditu. Jadi kaputusan anakna dibawa ti heula. Minarasa mangke we cenah isukan. Barang dibawa anakna Nuril Huda ama kabina-bina aing perlu inungna kunaon anakna kusia nu dibawa. Ieu mah kieu Gusti. Itung-itung urang ngabuktikeun kasalahan jelema jeung kabeneran jelema. Ieu aya alusna dibikeun anakna. Sebab kurama teu dibikeun Minarasa mah enjing. Tah ayeuna urang buktikeun ieu budak asongkeun ka Hasan Basri. Lamun bener anakna pasti ngaku ieu budak. Kolot biasana sok ngaku ka anak, anak pasti ngaku ka kolot. Oh bener amusawahi. Jadi urang sanajan bertina bukti kalayan nyata. Ieu barudak teh diasongkeun ka Hasan Basri disaksian ku sadayana. Barang diasongkeun atuh lajung ngajerit Hasan. Nuril Basri gegogowakan bapa aduh iraha bapa ka dieu tetel. Minarasa anu isukna bakal ka dieu jelas ieu teh anak Hasan Basri. Sadayana pada nyaksian cilaka aduh. Pak, di mana bapa sareng saha? Ibu ayah, Pak. Di ditu di seberang di negara jajah irwak malah ibu nyangkin geulis, Pak. Aduh eta Hasan. Maningas nongtot lain boolna kieu lain Gusti, aing kapangih bakal jeung pamajikan. Barang enjingna Minarasa sumping diiring Pak dina kapal anu sakitu anu kalintang saena. Ngagencelang nu geulis diiring ku sakabeh balad. Barang datang ka nagara Nuril Huda, teras asup ka karaton Nuril Huda. Hasan Basri nganenyo sakolepatan ka pamajikan. Dulur si horeng Nuril Huda ceceuna teh bendu ka Minarasa. Barang sujud Minarasa ka Nuril Huda, dijenggut rambutna disereb ku Nuril Huda. Bangsat kulang ajar. Wani sia ngabohong. Wani sia ngaku tos tapa. Najis sia teh ngajineuh jeung hiji manusia. Minarasa ngejerit maratan langit. Eta Minarasa kociak dengek di asah beungeut nan bi ka wor getih amprot-amprot. Amu sawahi ngejat satekar tanaga san lesotkeun anak maneh. Yu urang kabur san bahaya cilaka san. Hasan Basri diseret-seret ku musawahi. Ma, kumaha ieu geus? Wah, bahaya san. Tenyo pamajikan maneh ancur beungeutna diluluh ku Nuril Huda. sakabeh balad tewak amu sawahi jeung Hasan Basri. Hasan Basri ngalesotkeun anak lumpat jeung amu sawahi. Diseseret laluncatan nya eta ka laut gajus ngojay di tengah laut. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh ibu bapa tungguan, aduh. Bala tentara ngudag Hasan Basri teu kaudag geus aya di tengah laut. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh dirante disahidikeun. Berang peuting dikenyer ku batu anak jadah siakueng dipaeham. Minarasa dihukum gantung, disiksa, dihukum picis. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh kocak dengek pating jarerit diteungeulan mau ngalpoe, Bu. Cilaka, Bu. Kasep, gara-gara aya bapa maneh, ibu sangsara kasahanya menta tulung. Pun bapa geus teu bisa nulungan, Bu. Kamana minta tulung, Bu? Jadi minarasa dihukum gantung. Kalayan minarasa diranjam ngan teu dihukum picis. Duh, Bu. Kasaha cek ieu putrana urangnya minta tulung. Paladirin ieu minarasa nu keur sangsara nu ngabangingik berang peuting ditareungeulan. Kacaritakeun, Pak, kacaritakeun ieu minarasa anu keur sangsara sareng putrana. Sakabeh belah tentara nu aya di nagara Nuril Huda kerneangan Hasan Basri jeung Amu Sawahi. Amu Sawahi di mana ayana geus aya di Jabal Waqi jeung Hasan Basri. Hasan Basri nyampai sakumaha tali. Ma, kumaha lamun geus kieu? Jang, cek Amu Sawahi ibu oge kabawa bahaya. Ibu diancam ku sadayana bala tentara nu aya di nagara Jajah Irwak akibat mamawa anjin. Tah aya nama ibu ngabela ka maneh dugi ka labah dieu bae. Ibu teu bisa bela deui. Urang paturay paanggang bae Hasan Basri. Silih doakeun jeung ibu. Ibu lamun maot singkat tarima iman Islam ibu anjeun nya kitu keneh. Eta Hasan Basri keur mah sedih. Katambah papisah jeung Amu Sawahi. Amu Sawahi langsung ngejat ka kota. Hasan Basri di leuweung Jabal Waqi kahujanan kaanginan geus teu daya teu upaya sadiri. Jadi Hasan Basri sajroning ceurik balilihan anu aya di nagara Jabal Waqi. Teulami Hasan Basri ningali jin anu keur pararasea. Gunung geus urug sabeulah. Eta jin siling toker. Siling seret eta gunung sabeulah nu ancur. Cek Hasan Basri ku aing rek disampeurkeun sugan we aing kaleyek ku sebab kunu pasea ku geus teu kuat ieu hirup sangsara diri. Nyampeurkeun Hasan barang nyampeurkeun eureun eta jin anu keur pasea. Manusa ulah nyampeurkeun maneh beusi kaleyek. Cek Hasan Basri teu nanaon da memang geus kula mah keur neangan kaleyek. Cek Hasan kunaon anjeun pararasea? Oh, kaula teh ka Kajeng Adi cenah pasea. Marebutkeun awisan ti eyang kaula. Oh. Naon awisan ti eyang anjeun? Hiji pedang kancuran tamaga, kaduana peci putih. Mana peci putihna kula hayang nenyo? Ieu manusa. Pedang kancuran tamagana, iya. Ai maneh, paperangan jeung dulur maneh, geus sabara minggu. Manusa, lamun anjeun percaya kaula peperangan geus lalakon tilu bulan setengah. Gunung anu ancur geus dalapan, tujuh ka dalapan iya. Masya Allah. Ye pedang kancuran tamaga naon kasiatna wallahu alam ngan eyang kaula teh guru seluruh jin. Wah, oh cek Hasan kitu kumaha lamun ku kaula dibagikeun kumaha ngabagikeunana manusa kaula rek malangkeun batu saha-saha nu meunangkeun batu meunang malangkeun kaula eta nu boga ieu barang paladirin jin bisa dibagikan model kitu, memang geus ngarasa seuleuseuh peperangan jeung dulurna. Bener manusia nek ngadulumpat beges ayeuna mah ngan ibarang kudu dicekel kumaneh. Hasan Basri maledogkeun batu. Lalumpatan eta budak maduanana. Barang siling udag-udag batu, anak teh benang kukakana. Nah, kukakana benang. Tenanan cek adina, meureun milik kuring teu aya. Boh, cek Hasan ditanya we ti kajauhan benang kukakana geuning. Dasar nu pangheulana lahir ka dunya. Ah, aing memeh dicokot ku nu boga rek diajaran ieu kopeah. Iseng ku Hasan diajaran. Si horeng saha-saha nu make eta kopeah teu kateno teu katingali ku jin anu mana oge. Waduh, kena sana kitu mah. Atuh barang Hasan make kopeah teh ribut ta budak ka ieu manusa eueuh ka mana? Ye, cek Hasan da aing aya disebut eueuh. Oh, ieu kopeah moal salah. Ah cek Hasan nek didedetkeun besi ku angin ah. Bener eta budak singgalapak neangan. Hasan mah ngeser-ngeser we. Ka cilaka manusia nipu. Kieu cekakana aing kakarak inget. Memang pedang kancuran tamaga jeung peci putih ngan ukur nitipkeun nyekel hurungkul ka urang. Nihapekeun. Ngan pokna eang anu baris ngabogaan teh hiji manusia anu keur kabalangsa. Waduh buah-buah eta nu bogana Kang Ho hayu ah, urang balik boralik tabarudak. Jadi Hasan teu boga pedang kancuran tamaga jeung peci putih. Manehanana laju mangindring nyonyoren pedang bari make peci putih kabur neangan Amusawahi Hasan Basri. Di kota mana ayana ieu Amusawahi diteangan anu akhirna kapangih Amusawahi keur ceurik jeung ceurikan Hasan bae. Cek Amusawahi di mana kitu si Hasan ayeuna? Bener. Cek Hasan Basri, ieu Amusawahi bener-bener nyaahna ka aing teh lain lumayan. Batur anu keur saruka bungah manehna ceurik jeung ceurikan aing. Eta jin sakitu lobana eueuh nu nenyuun ka Hasan Basri ku sebab make peci putih. Ditoel Amusawahi kalah ka ngajarete. Aya nu noel jelemana eueuh. Waduh, kaget. Nungtungna kabeh rabeng anu aya jin di dinya dianggap aya jin merkayangan. Amusawahi lompat diuber terus ku Hasan, barang geus nepi ka nu rehe dibuka kopea Hasan. Masya Allah, San, ridiwa lain sia, lain emak. Naon sebab teka tenyo ku jin, abdi boga peci putih mah, jeung pedang kancuran tamaga. Sugan emak nyahok kana riwayatna ipakakas. Barang ngadenge ieu Amusawahi kitu-kitu jalana, majar meneng-meneng larayat tinira. Tinira, majar meneng-meneng larayat tinira. Satria Tanang Betara. Duh, noneng nang. Itu. Waduh gagah Amusawahi jang. Ulah cangcaya hayuh. Urang oyok ka nagara Nurul Huda. Sakabeh jin anu mana ge kajagoanana ti dieu jang. Hayo, urang nagara Nurul Huda. Jajahir waktu. Garane nemoyang sen geus teu aya di kieu. Paladirin Amusawahi jeung Hasan Basri sibuk. Sebab menta naon ge kana pedang kancuran tamaga dibuktikeun. Menta kuda anu bodas nu herang buluna. Bodas ngeplok Hasan Basri narai kuda kabur ka nagara Nurul Huda nyokot Minarasa jeung anak. Minarasa di penjara dicandak ku Hasan Basri. Putrana anu ngucur ku getih meunang neungeulan unggal poe digandong ku Amusawahi dibawa kabur. Dibawa ka nagara Jabal Waki. Di Jabal Waki terus diubaran. Di inuman cai menang ngeuman pedang kancuran tamaga. Hari tak keneh cager bentol-bentol aja. Anu akhirna. Amusawahi jeung Minarasa parantos sehat jag-jag. sadayana di negara Nuril Huda sakabeh balad kumpul ku sebab kalengitan sakitan. Ngayakeun rapat di alun-alun anu hebat kamanengudagna ieu sakitan. Amu sawahinga haja numpak kuda jeung Hasan Basri kakalayangan dina mega di luhureun anu keur rapat. Hei, urang negara Nuril Huda pelototkeun mata maneh ka luhur kabeh. Ye Hasan Basri jeung Amu Sawahi. Anjeun ulah neangan minarasa ka mana-mana geus aya di tangan kula. Kaula ngabejaan di mega mana di dasar laut mana maneh rek ngadon perang. Jeung kaula ngabejaan besi kakurangan balad nenek moyang anjeun anu geus dikubur tugaran deui ku anjeun. Waduh Amu Sawahi pate kira-kira amekna. Eta balad di negara Manuril Huda keungadengan gentar maju pohara eta peperangan pak. Minarasa jeung Nuril Basri jeung Nuril Basaroh siap deui. Anu akhirnya berantem di eta hiji negara. Balad-balad monyet dikumpulkan ku Samsuduha. Dilawan deui ku monyet. Menta tina pedang kancuran tamaga nek menta naon ge aya. Samsuduha ngayakeun balad orai, menta orai, orai jeung orai pasea. Monyet jeung monyet, bangkong jeung bangkong, kadal jeung kadal, jin jeung jin. Ayah cek Amu Sawahi rek ngadunaon anjin. Nuril Huda hanyat kana mega, minarasa hanyat kana mega. Di antingan ku anting peci putih. Minarasa nenyo, Nuril Huda teu nenyo. Perang juritan di luhur dihanap, monyet jeng monyet, kadal jeng kadal, oak jeng oak, rametuk jeng rametuk. Genyelongna di negara jin peperangan hebat, Nuril Huda kalayan minarasa, jeng Hasan Basri diiringku Amu Sawahi dibantu, kuramana Samsuduha di kota negara jajah Irwa. Perang jabungan genep bulan teberes-beres. Anu akhirna aya kakalahan ieu ramana Samsuduha jeung Nuril Huda. Aduh lain lawan. Kumaha kajadian eta peperangan bapa? Nuril Huda nubruk ka minarasa menta ampun jeung ramana Samsuduha. Nyerenkeun sadaya daya lelah dina peperangan ku sebab lain lawanun minarasa boga pedang kancuran tamaga. Kasep masrahkeun bapa teu kuat ngalawan anjeun. Sanajan anjeun sifat manusia ku ayeuna katebelan iman anjeun terhadap Allah. Mama masrahkeun. Boh nagara boh naon? Ih, ceuk Amu Sawahi, ye kulah resep keneh perang ye. Hayo. Babi. Ulah nepi ka diuber-uber ka tengah laut. Kula dianggap manusia jin anu teu bener. Ruh Amu Sawahi meges. Meges kula ampun. Tah dulur sadayana I Hasan Basri teh meunang peperanganna. Minarasa geus kapanggih Nuril Basri jeung Nuril Basaroh. Diiring ku sakabeh balad terus diiring ka nagara Jajiroh Kawal terus ka unggal nagara diri. Ka nagara Nurul Kapuri, ka nagara Abdul Us, ka nagara Abdul Wukub anu akhirna dongkap ka Pulo Se. Pulau Sehab. Kapendak sarang dulurna anu tuh? Tujuh. Dulurna anu tujuh. Kakarak hudang tapakur napakuran Hasan Basri. Paladirin kitu manusia nu tebel ka imananana. Tina sagelora maksud tadi kobul ku Allah. Cece. Ya Allah. Kapendak deui. Gelis. Kempel. Hayu alhamdulillah cece hampura. Ningalkeun kalanceuk anjeun cece teh rumasa dosa. Kutu betah cece teh sumuhun ce ayeuna mah pada-pada panjang yuswa tiasa tepang deui ngan abdi mah keukeuh ce abdi teu seneng tetep rek males pati ka urang nagara Bagdad Sultan Gani tunggu ieu kaula anu akhirna Sultan Gani nagarana diacak-acak. Sultan Gani angkat tangan sakabeh balad tentarana teu bisa ngalawan ka Hasan Basri. Kumaha akhirna masrahkeun eta nagara Bagdad. Anu akhirna Hasan Basri anu jeneng raja di kota nagara Bagdad. Malah kawartoskeun Hasan Basri kudana oge beusina eta suku kuda berlian, Pak. Tah maka ku sabab kitu pala hadirin ieu riwayat Hasan Basri teh. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, nyuhunkeun dihapunten ku sadayana anu muter kana ieu pita, muga-muga sing ageung mangpaatna, muga-muga sing dibere keberkahan kasadayana kaum muslimin muslimat, simkuring Haji Muhammad Arif Soleh, setrip miring Kiai Haji Balap anu aya di Cemplang Leuliang Bogor. Sakitu wae nyangakeun eta riwayat anu aya dina kitab Al-Pulailah Walailah Hasan Basri anu ngalalakon. Mangga hapunten kasadayana, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.